Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita terkait dengan permasalahan talak sampai pada pembahasan yang keberapa? Berapa? 12. Nah. Pembahasan yang ke-13 dari pembahasan talak tentang talak sunnah dan talak bid'ah. Pengertian talak sunnah dan talak bid'ah, talak sunnah adalah talak perceraian atau na'am yang terjadi sesuai syar'i, yaitu seorang suami menceraikan istrinya satu kali talak dalam keadaan suci, yang mana ketika dia suci dia tidak dicampuri, tidak digauli, dan membiarkannya serta tidak mengikuti dengan talak berikutnya sampai habis masa iddahnya. Para ulama sepakat bahwa talak sunnah ini jatuh terhitung teranggap sebagai talak. Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan sang istri suci, tidak haid. Ketika dalam keadaan suci ini tidak haid, tidak digauli, belum digauli oleh suaminya, kemudian dijatuhkan talak dan dibiarkan hal tersebut tidak diikuti talak berikutnya sampai habis masa iddah. Ini talak yang sesuai sunnah, barakallahu fikum, hukumnya jatuh ijma para ulama. Paham ya? Salah paham ya? Contohnya misalnya seorang istri, ini hari apa? Ahad ya. Seorang istri baru saja selesai haid suci hari Jumat kemarin. Hari Jumat selesai. Mandi, sholat maghrib, sholat isya. Kemudian Jumat datang hari Sabtu, hari Ahad berjalan seperti biasanya, hari Kamis. Nah selama Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Rabu, Kamis, ini sang suami tidak melakukan hubungan suami istri. Kemudian Jumat lagi ada masalah berantem. Sabtu diem-dieman. Ahad istrinya kabur, sang suami gak tahan, cerai. Nah, dalam keadaan suci, dalam waktu yang 2 pekan ini belum digauli, kemudian dicerai. Kemudian setelah kalimat cerai terucapkan, tidak diikuti kalimat cerai setelahnya sampai habis masa iddahnya. Ini talak yang sesuai syar'i. Jatuh talaknya. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum, talak yang kedua, talak bid'ah adalah talak perceraian yang dijatuhkan oleh sang suami dalam bentuk yang haram, seperti mengucapkan talak 3 dengan 1 kali ucapan. Contohnya, kamu, misalnya, saking marahnya, saking emosinya, kamu saya cerai 1000 kali. Wah, enggak 3 lagi, 1000 kali. Kamu saya cerai, misalnya. Atau kamu saya cerai 3. Yang seperti ini jatuh, termasuk talak yang bid'ah. atau menalak istrinya dalam keadaan sedang haid. Istrinya sedang haid, kebetulan berantemnya ketika sedang haid. Ini yang perlu diperhatikan, wahai para suami, barakallahu fikum. Seorang istri ketika dalam keadaan haid itu apa namanya, ada sedikit perubahan dalam tabiatnya. Kadang gampang tersinggung, temperamen, kesel, gampang kesel lihat suaminya kayak bete banget. Waktu suaminya nggak paham, ngomong sedikit istrinya marah, wek misalnya. Sabar, jangan terpancing. Kesel ya, ingat, sabar. Nah, kalau dijatuhkan ketika sedang haid, maka ini talak bid'ah. Atau dijatuhkan dalam keadaan suci, namun setelah setelah digauli. Suci hari Jumat kemarin, Sabtu, Ahad, mulai melakukan hubungan suami istri, Senin, Selasa, Rabu, Kamis berantem, ribut. Karena kedengeran nih sang suami mau nikah lagi, ribut. Baru kedengeran doang, apalagi lakukan. Ribut Jumat, ribut Sabtu, ribut, gak kuat sang suami. Belum poligami udah gak kuat. Dicerai istrinya. Dicerai istrinya. Dalam keadaan suci ini dia pernah menggauli istrinya dalam hari Ahad. Maka yang seperti talak bid'ah. Karena dia menalak istrinya dalam keadaan suci. Namun telah melakukan hubungan suami istri dan tidak diketahui hamil atau tidaknya. Ini talak bid'ah. Paham ya? Hukum yang seperti ini talaknya haram bid'ah. Paham ya? Kita beranjak kepada pembahasan yang berikutnya. Pembahasan ke-14. Hukum talak dalam keadaan haid atau talak dalam keadaan suci namun setelah digauli yang tidak diketahui hamil atau tidaknya. Artinya hukum talak bid'ah jatuh, teranggap, terhitung sebagai talak atau tidak. Ini permasalahannya kita bahas. Tentang hal ini para ulama berselisih pendapat. Kebanyakan ulama berpendapat talak cerai yang seperti ini jatuh, teranggap, terhitung. Dan pelakunya, suaminya berdosa karena melakukannya. Talaknya terhitung, dosanya dapat. Karena dia menjatuhkan talak dalam keadaan talak bid'ah. Dalil hal ini yaitu hadis yang pertama tadi telah kita sebutkan, ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menalak istrinya ketika haid, kemudian Rasulullah untuk merujuknya, memerintahkan untuk merujuknya. Kata para ulama, tidaklah rujuk kecuali terjadinya talak. Kalau Rasulullah memerintahkan untuk sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu untuk merujuk istrinya yang ditalak ketika haid, ini menunjukkan tidaklah rujuk kecuali talaknya jatuh. Nah, ini barakallahu fikum. Syekh Albani, Syekh Mukbil rahimallahu merajihkan pendapat yang mengatakan talaknya jatuh. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Pembahasan yang ke-15, hukum talak dengan lafaz 3 sekaligus. Apakah jatuh talak 3 atau terhitung 1 kali talak? Apakah jatuh talak 3? Apakah terhitung sebagai 3 kali talak atau terhitung 1 kali talak? Paham ya permasalahannya ya? Subhanallah. Naam. Ketahuan sang suami nikah diam-diam. Nikah lagi diam-diam. Marah. Luar biasa marahnya. Emosi sang suami. Subhanallah. Apa salah saya? Ini hak-hak saya. Apa salah saya? Saya masih melakukan. Saya masih bisa berbuat adil. Masih menakahi kamu. Masih membagi giliran. Dan seterusnya. Selama ini sudah berjalan setahun saya menikah lagi. Apakah melihat ada kekurangan? Tidak kan? Tidak marah kan? Cuman karena ketahuan saja sekarang jadi marah. Buktinya selama setahun enggak ngeluh. Nafkah tetap lancar. Anak-anak tetap diperhatikan. Kamu tetap sering bersama saya. Tidak pernah marah. Cuman karena ketahuan, marah. Gak terima istrinya, pokoknya. Akhirnya karena sang suami gak kuat, gak sabar, padahal modal berumah tangga itu harus sabar, apalagi istrinya dua, kenikmatannya tambah, masalahnya juga tambah. Jangan hanya ingin nikmatnya, tapi masalahnya gak siap nanggungnya. Akhirnya, karena kesel nemen, kamu saya talak tiga sekaligus. Pertanyaannya, apakah hal yang seperti ini terhitung sebalik talak tiga yang sang suami tidak ada kesempatan untuk merujuknya lagi, artinya sudah bukan suami istri lagi, atau teranggap dan terhitung sebagai talak satu? Barakallahu fikum, kira-kira apa? Naam, kesimpulannya ayyuhal hotel kiram rahimani wa rahimakumullah, para ulama berselisih pendapat dalam permasalahan ini. Dan pendapat yang benar insyaallah pendapat yang mengatakan hal ini adalah talak yang haram dan jatuh teranggap sebagai satu kali talak. Terhitung dan teranggap sebagai satu kali talak. Nah, bukan teranggap tiga kali talak, tapi satu kali talak. Pendapat ini dinukilkan dari sekelompok salaf dan khalaf dari kalangan sahabat. Dan ini pendapat kebanyakan dari kalangan tabi'in dan setelahnya. Dan ini pendapatnya sebagian sahabatnya Abu Hanifah, Malik dan Imam Ahmad. Pendapat inilah yang dirajihkan, dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, As-Sanani, Ibnu Baz rahimahullah, Syalbani Ibnu Utsaimin dan Syekh Mukbir rahimahullah. Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas di mana beliau berkata, Kanat talaku ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanataini min khilafati Umar talaku thalathi wahidatan. Dahulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman kekhalifahan Abu Bakar dan dua tahun pertama pada kekhalifahan Umar, talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus dihitung, terhitung satu kali talak. Teranggap, terjatuhkan satu kali talak. Faqala Umar bin Khattab, innan nasa qad istajalu fi amrin, qad kanat lahum fihi anatun falau, amdainahu alaihim, faamdahu alaihim. Kemudian lantas Umar menyampaikan, sesungguhnya orang telah tergesa-gesa pada urusan talak. Dikit-dikit talak, masalah sedikit talak. Tergesa-gesa. Sehingga tergesa-gesa pada urusan talak mereka yang mengandung tahapan ingin menjatuhkan sekaligus. Kelamaan. Satu tunggu iddah, baru satu. Sudah tiga kali sekaligus. Maka bagaimana jika kami berlakukan saja bagi mereka hal itu? Umar pun memberlakukannya bagi mereka. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, Allah Ta'ala alam isab. Berdasarkan dalil ini yang rajih, teranggap satu atau terhitung satu kali talak. Pembahasan yang ke-16, talak raj'i dan talak bain. Apa itu talak raj'i dan talak bain? Seorang suami yang merdeka mempunyai kesempatan untuk menalak istrinya yang telah digauli sebanyak tiga kali. Baik istrinya wanita merdeka ataupun berstatus budak. Para ulama sepakat bahwa talak itu ada dua macam. Yang pertama talak roj'i adalah talak perceraian yang setelah dijatuhkan sang suami masih mempunyai hak untuk merujuknya kembali istrinya selama dalam masa iddahnya. Selama dalam masa iddah tanpa tergantung persetujuan istri dan tanpa akad baru. Yaitu talak pertama dan talak kedua yang suami mempunyai hak untuk rujuk pada masa iddah. Kapan dia mau walaupun sang istri tidak rela untuk dirujuk. Ini talak roj'i. Simpulannya talak pertama dan talak kedua yang sang suami mempunyai hak untuk kembali atau rujuk kepada istrinya dalam masa menunggu habis iddahnya. Belum habis kemudian dirujuk. Istrinya walaupun istrinya enggak rela. Maka ini talak roji'i. Yang kedua talak bain. Yang kedua talak bain. Talak bain terbagi menjadi dua macam. Yang pertama talak bainunah sugro. Bainunah sugro, perpisahan yang kecil, adalah talak yang setelah dijatuhkan oleh suami tidak memiliki peluang untuk rujuk kembali kepada istrinya. Kecuali dengan persetujuan istrinya dan dengan akad yang baru dan tidak harus dinikahi dulu oleh laki-laki yang lain. Yaitu terjadi ketika masa iddah istri dalam talak 1 dan 2, talak roj'i telah selesai dan belum sempat sang suami merujuknya. Misalnya, ini talak bain, perpisahan yang kecil, bainunah sugra. Sang suami menalak istrinya untuk yang pertama kalinya. Atau untuk yang kedua kalinya. Talak pertama dan talak kedua. Sang istri menunggu habis masa iddahnya. Datang haid yang pertama selesai. Datang haid yang kedua selesai belum dirujuk juga. Datang haid yang ketiga selesai belum dirujuk juga. Maka bukan suami istri lagi. Ini namanya bainunah sugro. Kalau sang suami ingin kembali kepada istrinya, maaf, pusing juga ternyata gak punya istri. Kenapa gak disyukuri, dijaga istrinya, subhanallah antum sudah punya istri, yang lain belum. Istrinya soleha, rajin ngaji, taat sama antum, ngajarin anak-anak yang baik-baik. Kenapa? Sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit talak. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang habis masa iddahnya. Antum belum rujuknya, sudah bukan suami istri lagi. Walaupun belum tercatat KUA, Ustaz. Iya, belum tercatat KUA, belum ngurus-ngurus, belum ada buku cerai. Bukan suami istri lagi, sudah habis. 3 kali haid sempurna. Kalau mau kembali gimana? Nah, ini namanya perpisahan kecil. Kembali, akad nikah baru, mahar baru. Nah. Barakallahu fikum. Itu pun kalau mantan istrinya mau. Ini namanya bainunah sugro. Tanpa harus sang istri menikah dengan laki-laki yang lain. Ini namanya bainunah sugro. Kemudian bainunah yang kedua, bainunah kubro. Perpisahan yang besar adalah talak yang setelah dijatuhkan suaminya tidak ada kesempatan atau peluang untuk rujuk kembali kepada istrinya. Kecuali dengan persetujuan istri dengan akad yang baru, akad nikah baru dan setelah mantan istrinya menikah dengan laki-laki yang lain dan melakukan hubungan suami istri, lalu mantan istrinya tersebut dicerai sama suami yang baru atau suami yang baru meninggal dunia. Nah, ini talak ketiga. Itu talak yang dijatuhkan sudah ketiga kalinya. Tidak lagi mempunyai hak untuk kembali. Kecuali sang suami, sang istrinya ini menikah dengan laki-laki yang lain. Kemudian berantem, dicerai atau meninggal. Kemudian antum setelah habis masa iddahnya baru boleh menikah. Ini namanya bainunah kubro. Contohnya, talak yang ketiga ini seorang suami menalak istrinya. yang pertama kali, kemudian merujuknya sebelum habis masa idahnya, merujuknya, atau menikahinya setelah habis masa idahnya, kemudian setelah menikah atau setelah merujuk ditalak lagi, berantem lagi, talak yang kedua, kemudian dirujuk lagi sebelum habis masa idahnya, atau dinikahi kembali setelah habis masa idahnya, talak yang ketiga, berantem lagi, ditalak, sudah afwan, udah habis dah. Talak yang ketiga ini namanya bainunah kubro. Sebagian suami subhanallah bermudah-mudahan, bergampang-gampangan, karena sedikit masalah, karena permasalahan yang kecil, karena permasalahan yang sepele, terpancing emosi, terpancing marah, sedikit-sedikit talak, sedikit-sedikit kamu saya cerai, sedikit-sedikit pergi sana ke rumah keluargamu, kamu saya talak, kamu saya cerai, kamu saya talak, kamu saya cerai, kamu saya talak, kamu saya cerai. Naam ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah ketiga kali dia menalak, baru subhanallah, rasa cinta dalam hatinya masih ada. Istrinya selama ini baik, istrinya selama ini sabar, dikasih uang pas-pasan, gak pernah ngeluh. Ngurus anak lima, yang sana nangis, yang sini minta nenek, yang sana berantem, yang sini dipanggil oleh wali kelas karena ada masalah, sabar. Nyesel dia karena terpancing emosi, akhirnya keluar talak pertama, talak kedua, sampai talak ketiga, sudah gak ada kesempatan lagi. Akhirnya nyesel dah. Ini namanya sesuai dengan judul kita, talak tiga tapi masih cinta. Makanya ini, maksud ini ya, korelasinya ini Anda mau tekankan, sesuai judul supaya tidak dituntut. Judulnya kok kayak gitu, Ustaz? Nah ini, hati-hati barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahim. Sabar, sabar, kuncinya sabar. Nah, sabar. Ayyul kiram rahimani wa rahim. Tapi istri Ustaz, istri anak seperti ini, sabar. Istri anak cerewet banget, sabar. Antum juga coba. Sabar, istri antum sabar sama antum. Ustaz, istri anak seperti sabar. Istri antum juga sabar sama antum. Sabar, iya sabar. Sabar, warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pengen marah saat saya sabar. Subhanallah, dulu ketika anak mau menikah, lupa anak. Setelah menikah atau mau pas yang kedua kalinya, dinasihatkan sama salah seorang ustaz, nasihatnya singkat saja. Nasihatnya singkat, antum sabar yang penting. Subhanallah. Anak ketika itu tidak bisa meresapi. Nasihatnya ternyata dalam sekali dan luar biasa. Setelah berumah tangga, melihat realita kehidupan rumah tangga yang lain dan sebetulnya sebelum banyak yang konsultasi, banyak SMS dan seterusnya, subhanallah, ternyata intinya sabar. Kalau antum bisa sabar, insyaallah rumah tangganya akan berjalan dengan baik. Gitu. Ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Paham ya? Ya. Nah, sekarang selesai masalah talak. Kita anggap telah selesai masalah talak, cukup insyaallah. Beralih kepada pembahasan masalah rujuk. Sedikit insyaallah masalah rujuk dan masalah iddah. Pembahasan yang pertama masalah rujuk, pengertian rujuk dan dalil disyariatkannya. Rujuk adalah i'adatu zaujatihi mutallaqah tolakan ghairu bainin ila ma kanat alaihi qabla talaq biduni aqdin. Rujuk adalah mengembalikan istrinya yang tertalak, yang tercerai, yang bukan pada talak bain. Tadi talak bain berapa? Hah? Satu dan dua. Yang bukan pada talak bain, satu dan dua, kepada keadaan sebelum terjadinya talak tanpa adanya aqd. Rujuk adalah mengembalikan istrinya yang tercerai atau tertalak, yang bukan pada talak bain, bukan afan, yang bukan pada rujuk adalah mengembalikan istrinya yang tertalak, yang bukan pada talak bain. Berarti talak berapa? 3. Kan bukan talak bain, 3. Kepada keadaan sebelum terjadinya talak tanpa adanya akad. Nah, itu pengertian dari rujuk. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 228. Ahakku biraddihinna fi ahakku biraddihinna fi fi dzalika in aradu islaha, dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, menanti iddah, jika mereka para suami menghendaki islah kebaikan. Naam. Kemudian barakallahu fikum, ijma, Syekh Shalih Al-Fauzan menukilkan adanya ijma, wa ammal ijma'u, adapun dari hadis tadi, hadisnya Ibnu Umar. Hadisnya Ibnu Umar. Kemudian dari ijma, wa ammal ijma'u faqala Ibnu Munzir, ajma'u ahlu ilmi ala annal harra idza talaqa duna thalathi wal 'abdu idza talaqa duna isnataini anna lahuma raj'a fil iddah. Para ulama sepakat bahwa seorang suami yang merdeka apabila menalak istrinya yang bukan pada talak 3, dan seorang budak yang menalak istrinya yang bukan pada talak, bukan talak 2, maka baginya hak untuk rujuk pada masa iddah. Pembahasan selanjutnya, pembahasan yang ketiga, tadi pembahasan kedua dalilnya. Pembahasan yang ketiga, talak yang bisa dirujuk dan beberapa macam keadaan wanita yang tertalak. Paham ini ya, insyaallah. Talak yang bisa dirujuk adalah talak yang pertama dan talak yang kedua dalam masa iddah. Talak yang pertama dan talak yang kedua dalam masa iddah. Sebelum habis masa iddahnya, 3 kali haid sempurna, maka boleh dirujuk. Maka boleh dirujuk. Sekarang pembahasan yang selanjutnya, tata cara merujuk. Jangan sampai bisa menalak, gak bisa merujuk. Tata caranya apa? Yang perlu diketahui, rujuk adalah hak mutlak suami di masa iddah wanita yang ditalak raj'i. Talak pertama dan talak kedua. Hak mutlak ini tanpa ada syarat kerelaan istri. Walaupun sang istri tidak rela, tidak ridho, kalau suaminya merujuknya pada masa iddah, pada talak pertama dan kedua, maka tidak ada, tidak dilihat ketidakrelaan sang istri. Itu haknya suami. Caranya, yang pertama, tata cara merujuk yang sesuai syar'i, niat untuk merujuk istrinya dalam rangka untuk memperbaiki kembali hubungan yang retak, sehingga rujuk diharamkan dengan niat memudorotkan. Prosesnya setelah niat diucapkan, yaitu setiap lafaz yang menunjukkan makna rujuk disertai niat. Niat kemudian diucapkan dengan lafaz yang menunjukkan makna rujuk. Aku telah merujukmu atau menggalikanmu pada sisiku atau menjadi istriku. Atau yang semisalnya, aku telah merujuk istriku. Aku telah mengembalikanmu. Aku telah menginginkan istriku lagi. Atau yang semisalnya, aku telah merujukmu. Atau yang semisalnya, aku merujukmu, atau yang semisalnya. Dan cara yang kedua, menggaulinya. Melakukan hubungan suami istri dengan disertai niat rujuk. Dengan disertai niat rujuk, ini menurut pendapat yang benar. Oleh karena itu, seorang suami yang menalak istrinya dengan talak raj'i tidak boleh menggaulinya pada masa iddah tanpa niat rujuk. Dia niat rujuk kemudian menggaulinya. Ini cara yang kedua. Allahu ta'ala alam bi'swab. Pembahasan yang kelima, mempersaksikan talak dan rujuk. Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, dan disyariatkan, perhatikan, dan disyariatkan mengumumkan nikah, talak dan rujuk, dan mempersaksikan hal tersebut berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ashhidu dzawa adlin minkum, wa ashhidu dzawa adlin minkum, serta persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil, itu istiqamah, bukan orang fasik, di antara kalian. Artinya disyariatkan untuk barakallahu fikum mempersaksikan talak atau rujuknya seseorang. Adapun tentang hukumnya, para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib mempersaksikan rujuknya seseorang. Sebagian ulama hukumnya sunnah. Dan ini pendapatnya jumhur. Allah Ta'ala alam bisawab, yang jelas. Naam, insyaAllah pendapat jumhur yang pendapat yang terpilih. Yang jelas mempersaksikan talak, cerai, atau rujuk dapat dilakukan saat menjatuhkan talak atau setelah dia menalak atau setelah dia rujuk. Ketika menalak seseorang, carikan saksi. Atau setelah ditalak baru dicarikan saksi. Merujuk juga seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bi su'ab. Dan dilakukan pada masa iddah. Rujuk itu hanya pada masa iddah. Belum habis 3 kali haid, masa menunggu habis iddah, antum merujuknya di antara, seseorang merujuknya di antara itu. Kalau sudah telah habis 3 kali haid sempurna, maka tidak ada rujuk lagi. Ya ada nikah baru, akad baru, mahar baru. Nah, Allahu ta'ala a'lam bi shawab. Selesai masalah rujuk, paham ya? Masalah rujuk. Sekarang pembahasan yang terakhir, masalah iddah. Iddah. Pembahasan yang pertama adalah pengertian dari iddah. Iddah adalah sebuah nama untuk waktu tertentu seorang wanita menunggu dalam rangka beribadah, menjalankan perintah Allah, bersedih atas suaminya, dan memastikan kosongnya rahim. Ini pengertian iddah. Atau iddah adalah sebuah nama, sebuah ungkapan untuk jangka waktu tertentu seorang istri menunggu dari menikah lagi setelah ditinggal mati oleh suaminya atau setelah dirinya ditalak oleh suaminya, dengan menunggu 3 kali haid atau dengan menunggu 3 bulan atau dengan menunggu 4 bulan 10 hari. Ini pengertian iddah, paham ya insyaallah. Dalilnya dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi'angfusihinna salatata quru'. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi'angfusihinna salatata quru'. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru'. Apa itu quru? Naam, para ulama berselisih pendapat terkait dengan makna quru. Yang jelas, pendapat yang terpilih insyaAllah 3 kali haid sempurna. 3 kali haid sempurna. Yaitu di sini 3 kali haid. Berarti 3 kali quru, 3 kali haid. Pembahasan yang selanjutnya, barakallahu fikum, hikmah disyariatkannya iddah. Apa sih hikmah disyariatkannya iddah? Yang pertama, untuk memastikan kosongnya rahim dari janin sehingga tidak tercampurnya nasab. Baru dicerai oleh suaminya, kalau enggak ada syariat iddah, nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Baru seminggu, belum kali haid. Ternyata hamil. Enggak jelas ini anak siapa, anak yang lalu, mantan suaminya atau anak yang baru. Ini yang pertama hikmahnya. Untuk memastikan kosongnya rahim sang ibu dari janin sehingga tidak tercampurnya nasab. Kemudian hikmah yang selanjutnya, untuk memberikan waktu bagi suami yang mencerai istrinya untuk rujuk apabila dia menyesal jika pada talak rajii. Subhanallah, syariat Islam luar biasa agungnya untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, bagi sang suami jangan cepat-cepat tergesa, terpancing emosi sehingga mentalak. Kenapa disyaratkan iddah 3 kali haid sempurna? Kenapa? Barakallahu fikum, dikarenakan bisa jadi sang suami ketika menalak istrinya pada talak yang pertama itu hanya sekedar terpancing emosinya. Padahal selama ini rumah tangganya baik, terjalin dengan baik, adanya kasih cinta dan kasih sayang, sudah banyak anak yang dilahirkan oleh istrinya. Setelah dipikir-pikir, berjalan sepekan, subhanallah, nyesel dia. Nangis dia, subhanallah. Kenapa saya mencerainya? Saya sayang, saya cinta, dia selama ini baik, anak-anaknya sudah banyak dari dia. Nyesel. Nah, diberikan oleh syariat, jalani loh. Masih sebelum 3 kali haid, rujuk. Nah, coba kalau tidak disyariatkan rujuk. Bayangkan, antum. Pulang dari kerja, pusing, kejebak macet, kehujanan, panas kepanasan, hujan kehujanan. Pulang tiba-tiba istrinya membuat dia kesel, ditalak, gak ada syariat rujuk. Gigit jari. Masih cinta, masih sayang. Anak-anak antum banyak dilahirkan oleh istri antum, misalnya. Itu syariatnya, itu hikmahnya. Kemudian hikmah yang selanjutnya, untuk memperlihatkan betapa besarnya dan betapa terhormatnya permasalahan pernikahan dan memberikan pemahaman bahwa akad nikah mengungguli akad-akad yang lainnya. Di sana akad jual beli, akad utang piutang, akad sewa menyewa, enggak ada. Ini akad nikah, ada rujuk, ada iddah. Kemudian yang berikutnya, hikmah yang berikutnya, memperlihatkan rasa sedih karena baru kehilangan suami, ditinggal mati oleh suaminya. Jadi kalau wanita menahan diri untuk tidak berdandan, hal itu membuktikan kesetiaan kepada suaminya yang telah meninggal dunia. Dikasih idahnya 4 bulan 10 hari. Memperlihatkan rasa sedih. Naam. Coba tiba-tiba meninggal hari Senin, sang suami hari Rabu nikah. Satu kampung curiga. Jangan-jangan. Disyariatkan masa idah. Nah, ini menunjukkan kesetiaan sang istri 4 bulan 10 hari. Dia tidak menikah, tidak berdandan, di rumah, dan seterusnya. Kemudian ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang keempat, macam-macam wanita dengan iddahnya. Pembahasan yang terakhir insyaallah. Yang pertama, seorang istri atau seorang wanita yang ditalak yang dia masih mengalami haid, maka iddahnya 3 kali haid sempurna. Maka iddahnya 3 kali haid sempurna. Setelah habis 3 kali haid sempurna, maka habis iddahnya, tidak bisa dirujuk lagi oleh suaminya jika itu talak pertama dan talak kedua, dan statusnya bukan suami istri lagi. 3 kali haid kalau masih haid. Kemudian yang kedua, wanita yang ditalak dalam keadaan tidak haid lagi atau disebut menopause, atau yang belum haid karena masih kecil, berapa idahnya? Tidak haid lagi loh, sudah tua, lanjut usia. Atau dia nikah belum haid, berapa idahnya? Idahnya dengan 3 bulan. 3 bulan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, dan bagi wanita yang belum haid seperti anak kecil, atau wanita dan wanita yang sudah tidak haid lagi seperti wanita yang sudah lanjut usia, maka idahnya 3 bulan. Berdasarkan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 4. Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa iddatu hunna thalathatu ashhuri wa la'i lam yahidna. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause, di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddahnya mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang belum atau yang tidak haid. Yang ketiga, wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Ditalak oleh suaminya sedangkan dia dalam keadaan hamil, atau ditinggal mati oleh suaminya sedangkan dia dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Setelah lahir, selesai iddahnya. Bagi wanita yang ditalak dalam keadaan hamil atau ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, apabila dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan semua apa yang ada di perutnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ulatu ahmali ajaluhunna ayyadu'na hamlahunna Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dalam surat At-Talaq ayat 4. Dan ini umum pada perpisahan dengan kematian atau dalam keadaan hidup dengan ditalak. Wanita yang hamil kemudian ditalak, atau wanita yang hamil kemudian ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya sampai melahirkan. Kemudian wanita yang keempat, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Baik wanita tersebut belum pernah digauli, misalnya nikah tadi jam 9 pagi, ahad tadi jam 10 kecapean, karena kecapean banyak tamunya mati. Belum melakukan hubungan suami istri, tetap 4 bulan 10 hari. Baik wanita yang telah digauli, iddahnya 4 bulan 10 hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asra. Maka hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya 4 bulan 10 hari. Tadi yang keberapa, maksudnya berapa? Yang keempat. Sekarang wanita yang kelima. Wanita yang ditalak yang belum pernah digauli, tidak ada iddahnya. Wanita yang ditalak yang belum pernah digauli, tidak ada iddahnya. Seorang istri yang ditalak dalam keadaan belum pernah digauli, sama sekali tidak ada iddah baginya. Contoh, akad nikah tadi jam 9 ahad, diundang semuanya. Arahullah fikum, ternyata usut punya usut, qadarullah, selama ini dia menyembunyikan aibnya. Ketika nazar, misalnya dia bisa menutupi aibnya, disembunyikan, qadarullah, tidak sengaja terlihat sama suaminya. Ketika setelah selesai bubar, tamunya pada pulang, terlihat aibnya. Ternyata kupingnya cuma sebelah, yang kanan enggak kelihatan, yang kanan tidak ada, kupingnya cuma sebelah. Aib. Sang suaminya merasa ditipu. Kenapa enggak bilang? Kalau jujur mungkin saya bisa mempertimbangkan. Karena kejujurannya menunjukkan rasa cinta kepada saya. Anti berani jujur. Kalau seperti ini, dia merasa kecewa dan seterusnya. Akhirnya dicerai sang suaminya. Belum melakukan hubungan suami istri. Maka yang seperti ini tidak ada iddahnya. Hal ini berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idha nakahtumul mu'minati ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة min iddatin ta'tadunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Selesai sudah pembahasan masalah iddah. Jadi selesai sudah pembahasan secara ringkas masalah talak, merujuk dan iddah. Kurang lebihnya ana mohon maaf barakallahu fikum, karena waktunya singkat jadi terkesan terburu-buru.